Taib tadi adalah lam pada lafzul jalalah yang mufakhamah, dibaca tebal. Berikutnya lam yang dibaca tipis, yakni apabila sebelumnya kasroh. Nah, contohnya min dunillahi qulillahu balillahu aminu billahi alhamdulillahi walillahi ghaibus samawati wal ardi termasuk lafaz Allahumma, ya, bila sebelumnya kasrah maka juga dibaca tipis. Nah, seperti dalam contoh berikut. Qulillahumma malikal mulki qulillahumma, bukan qulillah tapi dibaca tipis. Qulillahumma malikal mulki bawahnya qulillahumma fatiras samawati wal ardi insyaallah bisa dipahami ya.